bicara, tertawanglah hati muda teruna, mula bertanya. Mana jauh kita dekat-dekatkan, bertandang mesra bersimbang tawa, terkenang kisah yang lama. Mana dekat kita irat-iratkan, terlanjur kata terlampau cara, bermohon ampun. Menyuci zahir dan batin.